Halo, selamat pagi sayang. Oke, sebelum jam 12 pagi ini, apa nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun yang kedua. Oke, berhubungan abang dengan ayah. Oke, dan ucapan semoga hubungan ini kekal sampai bila-bila. Oke, apa yang abang nak ayah tahu? Abang hanya cintakan ayam, rindukan ayam, dan abang nak ayam. Itu saja. Okey? Saya sebab pemisuri hati abang. Amirah tu Syahira binti Razman.